ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu ayyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membicarakan perkara yang sangat penting, yaitu al-ukhuwatu fillah, persaudaraan dan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya perkara al-ukhuwah fillah atau al-mahabbatu fillah, persaudaraan dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang penting dalam syariat, merupakan perkara yang dijunjung dalam syariat Islam. Oleh karenanya kalau kita dapati dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan pentingnya hal ini. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian tidak akan masuk dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai." Ini kalau kita lihat hadis ini sangat jelas dan sangat tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara perkara masuk surga dengan perkara keimanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkaitkan perkara keimanan dengan masalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan pentingnya saling mencintai, saling mengasihi, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yang kita seluruhnya sudah mengetahui tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, pada hari yang sangat mengerikan, hari penungguan persidangan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana matahari diturunkan sejarak 1 mil dari atas kepala-kepala manusia, hari di mana manusia mengeluarkan keringat dengan begitu banyaknya, hari penungguan yang sangat lama. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di antaranya rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan masalah mahabbatillah merupakan perkara yang sangat penting, menjalin tali kasih sayang dan persaudaraan di antara kaum muslimin bukan perkara yang penting, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal ini sebagai penolong seorang hamba pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Oleh karenanya dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya tatkala di hari kiamat kelak, "Ainal al-mutahabbuna bi jalali. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mana hamba-hambaku yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Mana mereka?" Allah ingin menunjukkan mereka, Allah ingin menampakkan mereka di hadapan khalayak tatkala hari kiamat kelak. Karena mereka telah melakukan amalan yang mulia, saling mencintai, saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencari mereka. "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana di antara hamba-hambaku yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Pada hari ini kata Allah, "Aku akan menaungi mereka dengan naunganku di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala." Jadi ikhwani fillah sanallahu iyakum, perkara menjalin kasih sayang, menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang penting. Karenanya kita dapati Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan banyak perkara dalam rangka agar tetap terjalinnya persatuan dan kesatuan. Banyak perkara yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi, kalau kita perhatikan, demi untuk terjaganya jalinan cinta kasih di antara kaum muslimin. Diharamkannya ghibah. Kenapa diharamkan ghibah? Agar tidak timbul pertikaian di antara kaum muslimin. Bahkan diharamkannya su'udzon, berburuk sangka. Kenapa? Agar tidak terjadi permusuhan. Diharamkan su'udzon, diharamkan tajasus, diharamkan tahassus, mencari-cari kesalahan dengan melihat, mencari-cari kesalahan saudaranya dengan mendengar-dengar, mencari-cari kabar berita untuk mencari-cari kesalahan. Ya. La tahassasu wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la taqata'u. Janganlah kalian saling bertahassus mencari-cari kesalahan dengan pendengaran kalian, janganlah kalian mencari-cari kesalahan dengan melihat kesalahan saudara kalian, janganlah kalian saling berboikot di antara kalian dan seterusnya, ya. Jangan kalian saling menggibah di antara kalian. Dan di akhir hadis kata Nabi SAW, "Makunu ibadallahi ikhwana." Dan hendaknya kalian saling bersaudara, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang seorang untuk wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i akhi, jangan seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Kenapa? Agar tidak ribut. Janganlah dia meminang di atas pinangan saudaranya. Hal-hal ini seluruhnya, perkara-perkara ini seluruhnya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Demi untuk tetap terjalinnya kasih sayang dan cinta kasih karena Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan karena iman dan persaudaraan karena Islam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini yang dikenal dengan zaman materi, ya, kita dapati banyak jalinan kasih sayang yang terjalin di antara kaum muslimin, jalinan persahabatan dan persaudaraan yang terjalin di antara kaum muslimin. Namun yang sangat menyedihkan, betapa cepat sirna jalinan persahabatan tersebut. Hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berlalu, beberapa waktu kemudian ternyata jalinan persahabatan yang telah dijalin tersebut akhirnya pun putus, akhirnya pun hancur, bahkan bisa berbalik menjadi permusuhan. Bahkan bisa berbalik menjadi pertikaian di antara mereka. Yang lebih menyedihkan lagi jika ternyata jalinan persaudaraan tersebut dijalin oleh orang-orang yang sama-sama akidahnya sama, yang mengaku sama-sama bermanhaj. Namun kemudian akhirnya jalinan persaudaraan tersebut putus, bahkan berbalik menjadi jalinan permusuhan di antara mereka. Semua ini sebabnya kenapa? Rahasianya karena jalinan persaudaraan tersebut tidaklah dibangun di atas al-mahabbatu fillah, cinta kasih karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena perkara dunia. Karena perkara dunia, akhirnya begitu perkara dunia tersebut tidak diraih atau tidak mungkin untuk diperoleh, maka terputuslah jalinan tersebut. Oleh karena kita ingin menjalin persaudaraan di antara saudara-saudara kita, ingin menjalin kasih sayang di antara saudara-saudara kita, akan tetapi dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat dahulu, yang kalau kita lihat bagaimana kisah mereka tentang jalinan kisah kasih sayang di antara mereka, maka seakan-akan apa yang telah mereka lakukan hanyalah dongeng-dongeng yang tidak pernah terjadi. Hanyalah kisah-kisah yang tidak pernah terjadi di alam nyata, akan tapi pernah terjadi. Pernah terjadi di antara para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jalinan kasih sayang, cinta kasih di antara para sahabat dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka penduduk kota Madinah yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka penduduk kota Madinah, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah, yang datang kepada mereka dari kota Mekah, kaum muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak merasa mendapatkan kedengkian dalam dada-dada mereka dengan pujian-pujian yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Kita tahu bahwasanya kaum muhajirin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kaum ansar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah menyebutkan kaum muhajirin terlebih dahulu sebelum kaum ansar, yang menunjukkan kemuliaan kaum muhajirin di atas kaum ansar. Akan tetapi pujian yang Allah berikan kepada kaum muhajirin dan pujian yang Rasulullah SAW berikan kepada kaum muhajirin tidak menjadikan kaum ansar hasad dan dengki kepada kaum muhajirin. Bahkan mereka cinta kepada kaum muhajirin. وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dan mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka, kaum muhajirin, daripada kepentingan diri mereka sendiri, kaum ansar. Padahal mereka dalam keadaan butuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari rasa pelit dan rasa bukhul, rasa kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, dua kisah yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari yang menjelaskan tentang ayat ini, yang menunjukkan akan bagaimana luar biasanya ya sikap ithar, sikap cinta kaum ansar terhadap kaum muhajirin. Yang pertama adalah kisah yang terjadi antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita tahu ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kaum muhajirin mereka berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah karena mereka tidak bisa beribadah kepada Allah di kota Mekah dengan baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, meninggalkan harta kekayaan mereka, meninggalkan sanak saudara mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Maka mereka pun beranjak menuju ke kota Madinah. Tatkala mereka sampai di kota Madinah, kaum muhajirin, mereka mendapati kondisi yang berbeda dengan kota Mekah. Kota Mekah cuacanya biasanya stabil, kalau panas tidak terlalu panas, kalau dingin tidak terlalu dingin. Dan mata pencaharian mereka kebanyakan adalah berdagang, penduduk kota Mekah. Berbeda dengan penduduk kota Madinah. Di Madinah, ya, kalau musim dingin maka dingin sekali, kalau musim panas maka panas sekali. Ya. Tentunya ini dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di kota Madinah, ya. Bisa sampai 50 derajat Celcius kalau lagi musim panas. Ya. Kayaknya kita seakan-akan di open di sana, ya. Bahkan kalau naik mobil dibuka jendela, kita ingin cari angin, yang kita rasakan seperti angin kebakaran. Saking apa? Panasnya. Kalau sudah dingin maka dingin sekali. Itu cuaca di kota Madinah atau kondisi kota Madinah. Sehingga ini tidak mudah dihadapi oleh orang-orang muhajirin. Tatkala mereka datang di kota Madinah, pertama mereka tidak biasa dengan cuaca kota Madinah. Yang kedua, sulit bagi mereka untuk mencari pemasukan, untuk mencari mata pencaharian. Kenapa? Karena kebiasaan mereka adalah berdagang. Sementara kaum ansar, kebiasaan mereka adalah berkebun. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi permasalahan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Disebutkan dalam sejarah ada sekitar 100 orang yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Rasulullah mengatakan, si fulan, si A kau bersaudara dengan si B, si C dengan si D. Dan kebetulan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah pedagang besar di kota Makkah, orang kaya raya. Orang kaya raya. Tatkala diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka dia tinggalkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya yang dia kumpulkan selama ini dia tinggalkan. Datang ke kota Madinah miskin mendadak. Miskin mendadak ini bukan perkara yang ringan. Orang yang biasanya naik Innova suruh naik sepeda, repot atau tidak? Repot. Yang biasanya tidur di atas kasur yang mewah suruh tidur di atas tikar, perkara yang berat. Butuh penyesuaian, adaptasi, butuh waktu. Abdurrahman bin Auf yang tadinya kaya raya, dilempar atau berhijrah ke kota Madinah, miskin mendadak. Tentunya perkara yang berat bagi dia radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Sa'ad bin Rabi menawarkan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala anhu, wahai akhi, wahai Abdurrahman, inni min aktsaril ansari malan. Saya termasuk orang Ansar yang paling kaya. Ya. Aksi mali nisfain, saya akan bagi hartaku setengah, bagi dua. Setengah buat kamu, setengah bagi saya. Ya. Subhanallah. Ada yang kita seperti itu? Yang punya harta bagi dua, ada enggak? Di Bandung ada enggak? Saya pengin kenalan sama orang itu. Yang punya harta dibagi dua, setengah buat kamu, setengah buat saya, dan diberikan dengan lapang dada, tanpa ada cemberut sedikit sama sekali. Ada orang seperti itu zaman sekarang? Jangankan seperdua, seperseratus saja masih pelit, seperseribu saja pelit, apalagi seperdua harta. Ini tawaran yang keluar dari hati, bukan basa-basi. Kita banyak orang kalau nawarin kita basa-basi, akhi silakan fadl tidur di rumah anak, tapi basa-basi. Silakan makan siang di rumah saya, tapi basa-basi. Ya. Nawarkannya sudah mau sholat, sudah mau pulang, dia mau pulang. Ya, sudah cari waktu yang kira-kira pas untuk dia menolak. Ya bagaimana? Akhi makan malam di rumah saya, sudah jam 10 malam baru ditawarin makan. Gimana? Jadi basa-basi banyak sering terjadi. Enggak, ini tawaran yang keluar dari hati Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Saya punya harta, saya akan bagi dua, setengah buat kamu, setengah buat bagi saya. Bukan cuma itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Innal imra'atain, saya punya dua istri. Ya. Bukan cuma harta yang mau dibagi dua, istri pun dibagi dua, bukan maksudnya bagi dua, ada istri dua. Satunya buat Abdurrahman, satunya buat Sa'ad bin Rabi'. Kata Sa'ad bin Rabi', lihat istriku, mana yang kau suka? Saya akan ceraikan, bayangkan. Artinya mana yang paling cantik di antara mereka, ambil. Bukan cuma harta yang dikorbankan, istri pun dikorbankan. Demi ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah yang terjalin antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Kita kalau punya istri dua, ya mungkin kita bilang, kamu ambil yang jelek aja ya. Yang jelek. Atau yang paling gemuk, ambil. Yang kurus buat saya. Enggak, ini Sa'ad bin Rabi' terbalik. Lihat mana yang membuat engkau kagum, ambil. Saya akan ceraikan dia. Fa idzan qadat iddatuha, ya jika telah hilang, telah selesai iddahnya, maka tazawwajha, maka nikahilah dia. Ini tawaran yang keluar dari lubuk hati yang bergembira jika tawaran tersebut diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Ini yang kita cari, mana orang yang tatkala memberi bergembira kalau pemberiannya diambil. Bukan jika tidak diambil maka alhamdulillah kalau begitu. Enggak, bergembira kalau pemberiannya diambil. Namun siapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu? Orang yang memiliki izzah, memiliki harga diri. Meskipun kondisi dia yang sangat berat. Tadinya kaya tiba-tiba miskin. Tentunya orang ini ujian yang berat. Namun dia punya izzah, punya harga diri. Dia tidak terima tawaran tersebut. Tidak terima tawaran tersebut. Coba kalau kita. Enggak apa-apa deh, coba lihat dulu. Sepertiga lah hartamu kasih saya. Enggak. Abdurrahman enggak. Kata dia apa? La hajata li fi dhalik. Saya tidak butuh itu semua. Barakallahu lak. Barakallahu fiik wa baraka fi ahlik wa barakallahu fi malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada dirimu, kepada istri-istrimu dan kepada hartamu. Dunyani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar, saya ingin berdagang. Ini Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun berdagang, ditunjukkan kepada pasar Bani Qainuqa, maka dia pun berdagang. Beberapa hari kemudian dia mendapat untung, akhirnya dia pun menikah dengan wanita dari Ansar yang dia beri mahar dengan 5 dirham ya. Inilah Abdurrahman bin Auf yang juga menjaga harga dirinya di hadapan Sa'ad bin Rabi'. Jadi subhanallah, dua golongan yang sangat mulia. Satunya golongan yang sangat dermawan, satunya golongan yang sangat tidak mau minta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Orang-orang bodoh kalau melihat kaum muhajirin, mereka menyangka orang-orang muhajirin orang kaya. Kenapa? Karena tidak pernah minta-minta. Padahal mereka sangat miskin dan sangat butuh. Bertemu dengan golongan yang sangat suka dermawan. Akhirnya begitu, cocok. Ya, makanya ada lelucon di kota Madinah ya. Kita yang datang ke kota Madinah, kita bertanya, mana kaum Ansar dahulu yang bagi-bagi hartanya? Ya? Yang bagi-bagi istrinya dan bagi-bagi apa? Hartanya. Kita sedang mencari kaum Ansar di kota Madinah. Apa jawab mereka orang-orang Madinah? Kata mereka, kaum Ansar juga sudah hilang, sudah pergi bersama kaum Muhajirin yang tidak pernah berharap-harap. Sekarang ada golongan yang pelit dengan golongan yang berharap, ya repot. Jadi ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, itu kisah yang luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu dalam firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasah. Dan mereka kaum Ansar mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingan saudara-saudara mereka. Kepentingan saudara-saudara mereka di atas kepentingan mereka, meskipun mereka sendiri dalam keadaan butuh. Ikhwani fillah wa tifidin azanillahu wa iyyakum. Kisah kedua yang juga termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kisah tentang tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, datang seorang lelaki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini rajulun majhud. Ya Rasulullah, saya ini miskin, lapar, butuh makan. Majhud itu sudah parah, sudah apa? Sudah parah apa namanya, apa yang dia, kondisi yang dia hadapi. Maka Rasulullah SAW pun ingin menjamu tamu ini. Maka Rasulullah SAW mengutus sebagian sahabat untuk pergi ke istrinya. Maka tatkala ditanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan atau tidak, maka kata istri Nabi SAW, walladhi ba'ataka bilhaq ma indi illa ma. Demi zat, sampaikan kepada suamiku Rasulullah SAW, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali hanyalah air. Maka akhirnya Rasulullah SAW terus semangat untuk menjamu tamu ini. Rasulullah tidak putus asa. Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk bertanya ke istrinya yang kedua. Jawabannya sama. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali hanyalah, tidak ada apa-apa kecuali hanyalah air. Demikian juga istri ketiga. Demikian juga istri keempat. Sampai istri ke 9. Kalau kita sekali aja sudah cukup memang. Yang 2, 3, 4 enggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam istri pertama enggak punya apa-apa, istri kedua enggak punya apa-apa, sampai istri ke-9 tidak ada kecuali air. Ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, "Man yudhifu hadza al-lailata rahimahullah." Siapa yang mau menjamu tamuku ini malam ini? Atau man yudayifu hadha laylata rahimahullah, barang siapa yang ingin menjamu tamuku ini pada malam hari ini, maka Allah akan merahmatinya. Maka seorang ansari dari kaum ansar mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia pun membawa tamu Rasulullah SAW ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Maka dia bertanya kepada istrinya, hal indakum syai, ada sesuatu makanan enggak? Kata istrinya, tidak ada sesuatu illa kutusubiyani, dia tidak punya makanan kecuali makanan anak-anak kita. Repot, makanan buat saya tidak ada, buat kamu tidak ada, apalagi buat tamu. Yang ada cuma makanan buat anak-anak kita. Akhirnya lelaki Ansor ini pun mengatur siasat bagaimana agar tetap bisa menjamu tamunya. Akhirnya dia pun memerintahkan istrinya untuk ya ngajak main anaknya sampai akhirnya tertidur. Jika tiba sudah waktu makan malam, main dengan anak-anakmu, main, diajak main, diajak, sehingga akhirnya sang anak tertidur dalam keadaan belum makan malam. Dan pura-puralah engkau, ya kata sang suami, pura-puralah engkau memperbaiki lampu, kemudian matikan lampu tersebut. Akhirnya hal ini dilakukan oleh sang istri. Anak-anaknya pun dia tidurkan, ya, ditidurkan anak-anaknya, kemudian dia pun menyediakan makanan buat sang tamu. Akhirnya dia pun pura-pura memperbaiki lampu, akhirnya dimatikan lampu tersebut. Sehingga kedua orang ini, suami istri ini, pura-pura makan bersama tamunya. Antum perhatikan, luar biasa ya. Sifat kedua orang suami istri dari kaum Ansar ini. Ingin menjamu tamunya, namun tetap juga menjaga perasaan tamunya. Jadi dia ingin menunjukkan, mereka berdua ingin menunjukkan kepada sang tamu bahwasanya mereka berdua juga sedang makan. Namanya tamu tidak enak kalau disuruh makan sendirian ya. Tapi indahnya di antara adab ketika kita menjamu tamu, kita makan bersama tamu tersebut, jangan kita selesai dahulu, tapi bersama dia selesai. Kalau kita selesai dahulu, seakan-akan tamu kita rakus ya. Jadi kita makan bareng dia sama-sama, walaupun sedikit-sedikit sampai selesai bersama sang tamu. Ini yang dilakukan oleh dua orang ini sampai akhirnya mereka berdua tertidur dalam keadaan belum makan malam. Akhirnya hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kedua orang ini, suami istri ini, ajiballah ya min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailata. Sungguhnya Allah telah kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada mereka sendiri, padahal mereka juga butuh. Dan barang siapa yang tercegah, terhindar dari sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, kita mungkin untuk mempraktikkan seperti para sahabat merupakan perkara yang sangat berat. Akan tetapi kita ingin bisa tetap menjalin ukhuwah imaniyah di antara saudara-saudara kita. Ya. Dan kita perlu mengenal mana perkara-perkara yang harus kita perhatikan, hak-hak mereka, hak-hak saudara kita, sehingga kita tidak salah dalam menunaikan hak-hak mereka. Akibatnya tatkala kita salah dalam menunaikan hak-hak persaudaraan, maka akan timbul pertikaian, akan timbul perpecahan, ya, akan jauh antara hati kita dengan hati mereka. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan beberapa poin yang penting yang berkaitan tentang hak-hak persaudaraan. Ya. Sebelumnya, saya ingatkan bahwasanya persaudaraan yang saya maksud, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita menjalin persaudaraan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yang kita semua sudah menghafalkannya, tinggal pengamalannya yang mungkin belum kita maksimalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Inilah dasar persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Dan kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hukum menghadirkan perasaan seperti ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Menghadirkan perasaan dalam diri kita bahwasanya kita menghendaki bagi saudara kita apa yang kita kesukai untuk diri kita, hukumnya wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Imanul Kabir menjelaskan hal ini dengan panjang lebar, dengan menyertakan begitu banyak dalil. Beliau menjelaskan bahwasanya tidaklah sesuatu dalam syariat dinafikan kecuali karena ada satu perkara yang wajib yang ditinggalkan. Kalau ada perkara sunnah yang ditinggalkan, maka sesuatu tersebut tidak dinafikan. Artinya, saya tidak akan mengatakan tidak ada sholat bagi engkau kecuali jika engkau telah meninggalkan suatu perkara yang wajib. Adapun jika engkau hanya meninggalkan perkara yang sunnah, maka saya tidak akan mengatakan kepada engkau tidak ada sholat bagi engkau. Dan ini banyak dalam syariat, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah. Sebagai contoh dalam masalah fikih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata illa bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat kecuali dengan surat Al-Fatihah, kecuali orang yang baca surat Al-Fatihah. Maka para ulama sepakat membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Kenapa Rasulullah sudah nafi? Kata Rasulullah tidak ada sholat. Berarti baca surat Al-Fatihah hukumnya wajib. Rasulullah SAW juga bersabda misalnya, La sholata li hadrati ta'am, wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihadirkan makanan di hadapannya. Dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air, dan buang air besar dan buang air kecil. Ya. Atau ingin buang angin, tidak boleh. Tidak ada sholat bagi orang seperti ini. Para ulama khilaf. Bagaimana hukum tentang orang yang sudah diikomatkan, dikumandangkan azan, bahkan sudah diikomatkan di masjid, ternyata ada makanan dihidangkan di hadapan dia, bagaimana hukumnya kalau dia nekat tetap sholat ke masjid? Mazhab Zahiriyah menyatakan bahwasanya orang yang nekat ke masjid padahal sudah ada makanan di hadapannya, sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Tidak sah. Kenapa Rasulullah mengatakan la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan di hadapan dia? Ini pendapat Zahiriyah. Namun kita terkatakan bahwasanya pendapat yang benar, ya, bahwasanya dia hanya berdosa, sholatnya sah. namun dia hanya berdosa karena ya hal ini tidak berkaitan dengan rukun sholat dan tidak berkaitan dengan syarat sah sholat. Oleh karenanya barang siapa yang sudah dihadirkan makanan, kemudian sudah diikomatkan sholat, dia nekat tetap pergi ke masjid, maka dia berdosa meskipun sholatnya sah. Kenapa? Karena Nabi SAW menggunakan lafal tadi, la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan. Taib ikhwani fillah zaniyallahu wa'iyakum, kalau makanan dihidangkan, ya, sementara antum tidak lapar, bagaimana? Makan dulu atau sholat dulu? Ya ikhwan, makan dulu apa sholat dulu? Kenapa? Sholat dulu. Makanan sudah dihidangkan, tapi antum tidak lapar. Enggak lapar sih ya. Yang benar ya. Ya, jadi yang maksud dari hadis ini adalah bagi orang-orang yang dia sedang lapar, ya. Sehingga dikhawatirkan jika dia pergi ke masjid salat sementara makanan sudah dihidangkan, maka khusyuknya akan terganggu. Dan syariat sangat memperhatikan khusyuk dalam salat. Oleh karenanya masalah ini berkaitan dengan orang yang sangat lapar kemudian dihidangkan makanan. Jika dia tetap nekat untuk sholat, maka sholatnya sah, akan tapi dia berdosa. Demikian juga orang yang ingin buang angin. Ada orang yang kebelet ingin buang air, kebelet ingin buang air, angin. Kalau dia sudah kebelet, maka jangan dia tahan untuk tetap sholat di masjid. Jangan. Justru dia tinggalkan. Ya, dia pergi buang angin atau buang air, baru kemudian dia sholat. Adapun jika ternyata cuma sedikit, tidak mengganggu kekhusyuannya, maka ini tidak mengapa, minimal makruh dan tidak sampai pada derajat dosa. Allah taala alam bisawab. Di antara juga seperti kisah musyi'u salatahu, ada seorang yang laki-laki yang masuk ke masjid, kemudian dia salat, kemudian dia menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fa salli fa innaka lam tusalli, balik lagi kau belum salat, salatlah kembali. Maka dia pun balik salat lagi. Setelah sholat, dia datang menemui Nabi SAW, beri salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli, kembali lagi sholat, semuanya tadi kau belum sholat. Sampai yang ketiga kalinya, dia sholat lagi, datang lagi menemui Nabi. Kata Nabi SAW, irji fa sholli fa innaka lam tusalli, balik, kau belum sholat. Akhirnya dia mengatakannya, Rasulullah, ma uhsinu ghairahu, saya tidak mampu kecuali yang seperti ini. Fa'allimni, ajarkanlah aku bagaimana sholat yang benar. Maka Nabi SAW pun mengajarkan, idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, jika engkau hendak salat maka bertakbirlah, kemudian baca bacaan yang mudah yang daripada yang kau hafalkan, tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an, kemudian engkau rukuk sampai tuma'nina, tsumma rafa' hatta ta'tadila hatta tatma'inna qa'iman, hendaknya kemudian engkau mengangkat kepalamu sehingga engkau berdiri dengan tenang, sumasjud ya hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai engkau tuma'nina, dan seterusnya. Kata Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara salat kepada orang ini. Antum lihat kisah ini, kisah orang yang salatnya salah, kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya kau belum salat. Ini menunjukkan bahwasanya dia telah melakukan kesalahan dalam salatnya, di mana dia telah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Tidak mungkin Nabi SAW mengatakan kepada dia, kamu belum salat, kalau dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Akan tetapi Nabi SAW ya, mengatakan kepada dia, kamu belum sholat karena kamu telah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Adapun kalau dia meninggalkan doa iftitah, maka tetap dikatakan dia telah sholat. Dan tidak mungkin Nabi mengatakan kamu belum sholat, karena doa iftitah hukumnya sunnah. Ini menunjukkan apa yang ditinggalkan oleh lelaki ini adalah perkara-perkara yang wajib. Oleh karenanya, para ulama diantaranya Ibnu Daqiq al-Ayd rahimahullah dalam kitabnya Ihkamul Ahkam menjelaskan bahwasanya seluruh ajaran Nabi yang disampaikan oleh Nabi terhadap laki-laki yang salah salat ini, hukumnya seluruhnya wajib. Hukumnya seluruhnya wajib. Sampai dia mengatakan, hendaknya kita mengumpulkan riwayat-riwayat hadis ini. Apa sih yang diajarkan Nabi kepada orang ini? Seluruh yang diajarkan Nabi kepada orang ini hukumnya wajib. Paham ikhwani fillah? Paham atau tidak? Paham insyaAllah ya. Saya ingin mengajak dan menekankan kepada antum sekalian, tatkala ada penafian menunjukkan ada perkara yang wajib yang ditinggalkan. Seperti sabda Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Menunjukkan amanah hukumnya wajib. Demikian juga kita kembali kepada hadis yang sedang kita bicarakan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Oleh karenanya, jika kita merasakan hidayah di atas manhaj yang benar, di atas manhaj salafus saleh, maka kita ingin juga saudara-saudara kita yang masih bergelimang di atas bid'ah untuk merasakan nikmat yang kita rasakan. Kita harus tumbuhkan perasaan ini. Kalau kita bahagia saudara-saudara kita terjerumus dalam bid'ah, malah kita tertawain mereka terjerumus dalam bid'ah, maka kita tidak mengamalkan hadis ini. Bahkan kita berdosa. Ya. Karena bagaimanapun orang-orang terjerumus dalam bid'ah, selama bid'ahnya belum sampai pada tingkat kekufuran, maka mereka masih saudara-saudara kita. Dan termasuk dalam keumuman hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Tentunya semakin akidah seorang semakin benar, semakin akidah seorang semakin lurus, maka tingkat persaudaraan kita dengan dia semakin tinggi. Jadi itulah makna dari al-wala wal-bara. Akan tetapi, bagaimanapun pula, mereka yang terjerumus dalam bid'ah, mereka saudara-saudara kita. Dan kita rindu, kita ingin mereka juga dapat hidayah. Apalagi kita dahulu seperti mereka. Dan praktekkanlah ini dalam seluruh perkara, baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Kalau kita melihat saudara kita ya, terjerumus dalam kemaksiatan, kita sedih, kita ingin dia seperti kita, tidak terjerumus dalam maksiat atau selamat dari maksiat yang dia lakukan. Kesedihan ini berpahala. Kesedihan yang kita rasakan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita melihat saudara kita bermaksiat, kita bangga, kita senang dia bermaksiat, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita mendapatkan kenikmatan duniawi, kita ingin saudara kita merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Menumbuhkan perasaan ini hukumnya wajib. Adapun kalau kita senang melihat saudara kita miskin sementara kita kaya, maka kita berdosa. Ya. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Kemudian perkara berikutnya, ikhwani fillah jazakumullah iyyakum, yaitu bagaimana kita berakhlak mulia terhadap saudara kita tatkala kita melaksanakan hak-hak dia. Apa sih definisi akhlak yang mulia? Banyak para ulama menyebutkan tentang definisi ini akhlak yang mulia. Ada yang mengatakan bahwasanya akhlak mulia adalah menyebarkan senyum, ya. Kemudian ada yang mengatakan memaafkan jika dizalimi. Ada yang mengatakan tidak menyakiti hati orang lain, ya. Namun ada satu definisi dari akhlak yang dipilih oleh sebagian masyayikh kita, ya. Yang definisi tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis tentang fitnah. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya tentang besarnya fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akhir dari umatku akan ditimpa dengan bala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taji'ul fitanu aw taji'u fitanun fayuraqqiqu ba'daha ba'da. Akan datang fitnah yang menimpa umatku dan fitnah tersebut akan membuat ringan fitnah selanjutnya. Akhirnya apa? Artinya akan datang fitnah-fitnah yang menimpa umatku di akhir zaman. Yang fitnah tersebut semakin lama semakin besar, sehingga fitnah yang semakin besar menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan. Kata Nabi, fayuraqqiqu ba'daha ba'da wa taji'ul fitanu fayaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah yang besar sampai-sampai seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, inilah kebinasaanku, aku akan binasa dengan fitnah ini. Tsumma tankashif, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan fitnah tersebut. Wa taji'ul fitanu, kemudian datang fitnah yang lain. Fayaqulu al-mu'min hadhihi, akan datang fitnah yang lebih besar lagi, maka seorang mukmin akan berkata, inilah fitnah yang akan binasakan aku. Kondisi yang sangat parah, fitnah yang sangat besar, ya. Yang seorang mukmin yakin bahwasanya dia akan binasa dengan fitnah tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seorang mukmin menghadapi fitnah yang seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Faman yuhibbu an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang bertemu dengan fitnah yang luar biasa seperti ini, Fitnah yang membinasakan seorang mukmin, kata Nabi, jika dia ingin diselamatkan dari azab api neraka dan ingin dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia meninggal, ajal menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dalam kondisi dia memberikan kepada masyarakat atau kepada manusia apa yang suka diberikan baginya. Inilah definisi dari akhlak yang mulia, yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan kapan? Tatkala kita berhadapan dengan fitnah yang besar, fitnah yang membinasakan. Kata Nabi SAW, hendaknya seorang meninggal dunia dalam kondisi ya memberikan kepada manusia apa yang dia suka untuk diberikan kepadanya. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita mempraktikkan hadis ini? Artinya apa ikhwan? Kalau kita bersaudara dengan saudara kita, kita ingin tahu bagaimana akhlak mulia kita kepada dia, maka kita coba anggap kita sebagai dia. Kalau kita ingin berakhlak mulia dengan ibu kita, bagaimana sih akhlak yang mulia terhadap ibu? Maka kita anggap, cobalah anggap diri kita sebagai ibu kita. Apakah kita senang kalau kita tidak pernah, anak kita tidak pernah telepon kepada kita? Apakah seorang ibu akan senang jika anaknya tidak pernah mengirim uang kepadanya? Apakah seorang ibu akan senang jika sang anak berfoya-foya dengan istrinya sementara sang ibu terlupakan? Tentunya sang ibu tidak akan senang. Kalau begitu, kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti, lakukanlah yang kira-kira disenangi oleh seorang ibu. Kalau kita ingin berakhlak yang mulia terhadap saudara kita, apakah kita senang kalau saudara kita kemudian membeberkan aib kita, menceritakan kejelekan-kejelekan kita? Tentunya kita tidak senang. Kalau begitu perkaranya, barang siapa yang ingin berakhlak mulia bagi saudaranya, maka lakukanlah hal-hal yang kira-kira dicintai dan disukai oleh saudara kita itu. Inilah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mukaddimah yang panjang yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum ana menyampaikan beberapa hak-hak yang perlu diperhatikan dalam menjalin persaudaraan, agar kita bisa ya merajut persaudaraan dengan baik, dan persaudaraan yang kita rajut tersebut bisa langgeng, bahkan langgeng sampai hari kiamat kelak ya. Dan kita akan dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis yang tadi telah saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala mencari-cari hamba-hambanya yang saling mencintai, kata karena Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Manakah hamba-hambaku yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Saya akan menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dalam menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hendaknya kita ingat bahwasanya persaudaraan tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena materi. Tatkala kita mengatakan akhi fillah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ya akhi, ini kalimat yang berat tatkala kita mengatakan ya akhi, wahai saudaraku. Ya. Saudara kita yang mendengar perkataan kita ini, ya, seakan-akan dia merasakan bahwasanya kita berteman dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memiliki keutamaan yang besar. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis ya, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang jika terdapat pada seorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Dan yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia mencintai seorang, tidak dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha an ya'uda fil kufr kama yakrah an yudzafa fil nar, dan dia benci untuk kembali ke kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api neraka. Perkara yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia mencintai seorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tatkala kita bersaudara, tatkala kita menjalin persahabatan, terutama di antara teman-teman kita yang seakidah, saudara-saudara kita seakidah, ingat bahwasanya persahabatan tersebut harus dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkata kepada saudara kita, ya akhi, wahai saudaraku, ternyata niat kita bersahabat dengan dia karena ada perkara dunia, karena materi dunia, karena ada udang di balik batu. Apalagi bukan cuma udang aja, ada cumi-cumi, ada kepiting dan yang lainnya. Ada materi-materi dunia yang kita harapkan dari saudara kita ini. Maka sungguhnya kita telah menipu dia. Kita senyum dengan dia, kita berjalan dengan dia, satu mobil dengan dia, berjalan menuju pengajian bersama. Kita jalin persaudaraan, ternyata niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena perkara materi. maka sungguh kita telah berkhianat kepada dia. Dia menyangka bahwasanya kita bersahabat dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Ini hati-hati, ingat, pasang niat kita. Sebelum kita bersahabat dengan sahabat kita, memiliki jalinan yang khusus, kita telpon dia, kita SMS dia, kita main ke rumahnya, ingat. Kenapa kita main ke rumahnya? Karena Allah atau bukan? Kalau kita main ke rumahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya besar sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Bahkan dalam satu hadis ada seorang yang dia, ya, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, dia menziarahi saudaranya di negeri yang lain. Fa arsala Allahu fi madrajatihi malakan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang malaikat untuk mengawasi atau menjaga orang ini. Maka malaikat itu pun datang mendatangi orang ini. Kata malaikat, ya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Kata dia, saya ingin menziarahi, ya, saudaraku fi qaryatin ukhra, saya punya saudara ingin saya, ya, sahabatku ingin saya kunjungi di tempat yang lain, negeri yang lain. Kata malaikat kepada orang ini, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kau ada keperluan, ada harta yang kau ingin lihat di saudaramu sehingga harus safar keluar kota, atau ada sesuatu keperluan? Kata dia, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, saya menziarahi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menjelaskan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu karena kau mencintai sahabatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum bayangkan, sampai Allah mengutus malaikat karena perkara ini. Oleh karenanya ikhwan, ya, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, ya, banyak persahabatan, ya, banyak jalinan yang terjalin, akan tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena materi. Oleh karena saya ingatkan, tatkala kita ingin bersaudara dengan saudara kita, ingin menjalin jalinan khusus, ingin ziarah ke rumahnya, ingin misalnya mungkin antum punya BBM, apa namanya, BlackBerry Messenger, ya, saya sendiri nggak tahu makainya, ya, yang jelas saya dengar ada BBM, ya, kayaknya ada grup 30 orang. Ingat, berusaha agar grup-grup tersebut dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara dunia, ya. Dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jika persahabatan yang kita jalin karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan buah yang banyak, akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kan, tapi jika persahabatan tersebut dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat akan hancur, terutama jika materi yang kita harapkan tidak kita peroleh, maka kita pun akan meninggalkan sahabat kita tadi. Sungguhnya kita telah membohongi dia sejak awal. Dia sangka kita bersaudara dengan dia karena Allah, ternyata ada udang di balik batu. Ini yang pertama, ikhwani fillah, sanallahu iyyakum. Yang kedua, di antara hak yang perlu kita perhatikan yaitu menolong saudara kita. Tatkala kita sudah bersahabat dengan saudara kita, ya, tentunya kita berusaha menolongnya jika dia memerlukan bantuan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin dengan firman-Nya, ruhamau bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya, dengan hikmahnya, Allah menjadikan ada kaum muslimin yang kaya dan ada yang miskin. Maka orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah memiliki kelebihan harta, hendaknya dia tahu posisinya. Bahwasanya harta yang dia miliki adalah amanah, dan sahabatnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia berusaha membantu saudaranya. Jadi ini merupakan sifat yang sangat mulia, membantu saudara sifat yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi ikhwan, namanya amal saleh bukan cuma salat, bukan cuma zakat, bukan cuma puasa, bukan cuma salat malam. Akan tapi di antara amalan saleh yang sangat besar nilainya di sisi Allah adalah membantu saudara kita, bermanfaat bagi saudara kita. Sampai-sampai Nabi bersabda tadi, khairukum anfa'ukum linnah, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mal ahabun nas anfa'uhum, ahabun nasi ila Allah anfa'uhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang yang kau masukkan di hati seorang muslim, di hati saudaramu. Aw tatruda anhu ju'an, atau kau menghilangkan rasa laparnya. Aw taqdi anhu dainan, atau engkau melunaskan hutangnya. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au taksyifa anhu kurba, atau kau menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapinya. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi, saya berjalan bersama saudaraku untuk menemaninya untuk memenuhi hajatnya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Antum kalau ingin i'tikaf di Masjid Nabawi butuh berapa duit? Berapa duit? Siapa yang sudah i'tikaf di Masjid Nabawi? Apalagi sebulan. Siapa yang pernah i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan? Berapa biaya yang antum harus keluarkan? Akan tapi ibadah tersebut, i'tikaf hanya berkaitan dengan ya, dengan dirinya sendiri, berbeda dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan orang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Saya lebih senang berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya akhi, ini pahala yang luar biasa. Menolong saudara kita. Dan itu ciri khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat khasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menolong saudaranya. Dan ini sering saya sampaikan. Oleh karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dengan wujudnya yang sangat dahsyat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketakutan. Dia merasa dirinya ya tertimpa sesuatu. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallam takut gila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi istrinya Khadijah dengan penuh ketakutan. Dia mengatakan, "Inni khasyitu ala nafsi, wahai istriku, saya khawatir sesuatu menimpa diriku." Maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun menenangkan hati suaminya dan berkata, "Kalla fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Kata Khadijah, "Wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya." Apa sebabnya Allah tidak akan menghinakan Nabi? Kata Khadijah, Khadijah punya dalil. Khadijah radhiyallahu taala anha punya dalil bahwasanya Allah tidak akan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah? "Innaka latasilur rahim." Sungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa bersilaturahmi. "Wa tasduqul hadits," engkau adalah orang yang senantiasa jujur. "Wa tahmilul kalla," engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang yang tidak mampu. "Wa taksibul ma'dum," bahkan engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. "Wa takrimud dhaif," dan engkau senantiasa memuliakan tamu. "Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq," dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Ini ciri khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diikuti oleh para sahabat, berusaha membantu saudaranya. Dan hendaknya para salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah pun demikian. Berusaha peduli dengan saudaranya, bukan memikirkan dirinya sendiri. Ahlu sunnah wal jamaah bukan dikenal dengan hanya ibadah, bukan hanya dikenal dengan tauhid, tapi dikenal dengan tauhid dan akhlak yang mulia. Oleh karena ikhwan fillah rahimakumullah wa iyyakum, bagaimana kita tidak tertarik, termotivasi tatkala Allah Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Khairukum anfa'ukum linnas," sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi saudaranya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu hadis, seorang wanita menarik ya, menarik tangan beliau dan beliau membiarkan berjalan bersama wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Bahkan disebut dalam riwayat orang ini agak gila ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan tangannya ditarik oleh wanita tersebut dalam rangka untuk memenuhi hajatnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita katakan orang yang super sibuk ya. Kepala negara, miliki istri 9. Sibuk gak punya istri 9? Sibuk. Istri 1 saya sudah jungkir balik. Apalagi istri 9. Meskipun demikian Nabi SAW tetap memenuhi hajat para sahabat. Tetap membantu para sahabatnya. Kita harus seperti itu. Kalau kita memiliki saudara kita yang nampaknya butuh bantuan kita, kita bantu. Dan sebaik-baik orang, dia tidak tunggu saudaranya minta bantuan, tapi dia tawarkan bantuan. Ini yang mulia. Ini yang mulia. Jadi kalau lihat saudaranya wajahnya sudah miring kanan miring kiri, berarti butuh ini. Wajahnya berubah, raut wajahnya sudah berubah, datang sedih. Nah, kita datangi, ada yang saya bantu. Oh, ada sekali. Ada sekali yang saya dapat. Sebaliknya ikhwan fillah sani Allah hayakum. Kalau lihat bagaimana para salaf dahulu, para ulama kita dahulu, ya luar biasa akhlak mereka. Sampai disebut ada seorang yang tatkala saudaranya meninggal dunia, maka dia pun rawat anak-anak saudaranya selama 40 tahun sampai dia meninggal dunia. Ya, luar biasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, tatkala disebutkan tentang musuh besarnya, kalau tidak salah bersama Ibn Makhluf Al-Maliki, tatkala meninggal dunia, musuh besarnya meninggal dunia, yang senantiasa membantah Ibn Taimiyah, ya, menghabisi Ibnu Taimiyah. Namun tatkala musuh besarnya meninggal dunia, datanglah Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka bergembira tentang wafatnya musuhnya ini. Fabasyartuhu, kata Ibnu Qayyim, saya pun mereka bergembira kepada Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah pun marah, faqaharani wa naharani, maka Ibnu Taimiyah pun marah dan membentak saya. Kemudian dia segera pergi menuju rumah musuhnya, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, anggaplah saya sebagai bapak kalian. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan musuhnya pun dia bantu. Bahkan musuhnya pun dia bantu. Baiklah ikhwani fillah jazakumullah iyyakum, ya. Kita berusaha membantu saudara kita jika dia punya kebutuhan, kita bantu dia. Kalau kita punya kelebihan harta, kita bantu dengan harta. Kalau kita tidak punya harta, kita bantu dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, kita bantu dengan doa, dengan lisan, ya. Kita bantu dengan apa yang bisa kita bantu. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang pelit, ya, mengeluarkan uang saja kita tidak mau, membantu tenaga saja kita tidak mau, membantu waktu saja tidak mau, ya, mendoakan saudara saja tidak mau. Mau mendoakan saudara, ya Allah, rahmatilah, tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah, di Afghanistan, di Syeshan, ya. Untuk berdoa saja pelit, ya. Ya, doa buat saya saja tidak dikabulkan, apalagi doa buat orang-orang, ya. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit, ya. Tapi kita berusaha membantu saudara kita dengan sebisa mungkin, dan kita ingat bagaimana besarnya pahala bagi orang-orang yang membantu saudaranya. Di antaranya yang sekarang ini sering dibutuhkan, misalnya bantuan harta. Kalau kita punya kelebihan harta, tidak salah kita, tidak ada salahnya kita membantu saudara kita dengan memberi hutang kepada dia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salafu yajri majra sadaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya utang itu nilainya setengah dari sedekah. Jadi barang siapa yang memberi hutang 100 ribu, maka seakan-akan dia memberi sedekah 50 ribu. Ini ganjaran yang besar. Kalau antum pelit untuk bersedekah, ya udah ngutangin saja, ya. 100 ribu, pahalanya 50 ribu, ya. Saya pernah ceramah tentang masalah ini di suatu tempat, ya. Setelah saya ceramah, saya pulang ke rumah, ada orang datang, ada seorang ikhwan datang. Saya masih ingat orangnya, masih ingat, saya tidak pernah lupa orang tersebut. Dia datang, "Ustaz, to the point saja. Tadi antum jelaskan tentang pentingnya memberi hutang kepada orang lain. Ustaz, saya butuh uang." Ini namanya ngetes ustaznya ini. Ustaznya baru ceramah, dites. Apa jawab saya? Rahasia, ya. Ini ya ikhwani fillah jazakumullah iyyakum, ya. Jadi masalah yang diutangi kadang sudah dia tidak mau bayar. Diutang tidak bayar-bayar. Ini orang yang saya kenal, seorang ustaz yang sudah memberi hutang kepada saudara-saudaranya. Akibatnya yang utang sering bermasalah. Tidak dibayar, tidak dikembalikan. Akhirnya dia jadi pelit sekarang. Jadi kalau mau minta utang, enggak mau, saya enggak mau ngutangi. Kenapa? Karena pengalaman banyak. Tidak dikembalikan uangnya. Kalau uang kita sudah tidak dikembalikan, ingat hadis yang lain, ya. Au tattaqdi anhu daynan. Di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah kita melunasi hutang saudara kita. Apalagi antum tahu ada saudara antum yang terlilit dengan utang. Menjadi antum tahu bagaimana sifat orang terlilit utang, ya. Yang terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sebagian kita terlilit utang. Kenapa? Kalau tidak punya utang jarang berdoa. Kalau sudah sering dapat utang, salat malam berdoa terus, ya Allah, utang saya banyak, ya Allah, berdoa. Jadi khusyuk ibadahnya. Betapa sedih hatinya tatkala dililit utang. Kemudian datang seorang mengatakan, sudah utangmu saya yang bayarin. Betapa gembira dia. Amalan seperti ini pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau antum dapati adalah orang yang seperti ini, membantu saudaranya, ya, ini amalan yang luar biasa. Terutama di zaman sekarang ini, terutama di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, dan juga kota-kota yang lain, yang di mana setiap orang hidup untuk dirinya sendiri, tidak pikirkan yang lain, tetangga tidak dia pikirkan. Kalau ada orang seperti ini, berarti telah beramal dengan amalan yang luar biasa di zaman sekarang ini, zaman materi. Ini yang pertama, ikhwani fillah jazakumullah iyyakum, yaitu berusaha membantu saudara kita, ya. Baik dengan tenaga, atau dengan uang, atau dengan kedudukan kita. Terkadang kita tidak punya uang, tapi kita jadi perantara, ya. Kita memberi syafaat. Kita sampaikan, ya, kepada orang kaya, kita bilang, "Pak, ini ada orang butuh, ya. Kalau dia, karena dia percaya sama kita, akhirnya dia kasih uang kepada orang tersebut." Kita juga dapat pahala. Bukan cuma dia saja, kita juga dapat pahala. Karena kita telah memberikan syafaat hasanah. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Yang kedua, kewajiban atau hak yang harus kita tunaikan adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan saudara kita. Ketahuilah ikhwani fillah dzani Allah wa iyyakum, kalau kita sudah menjalin persaudaraan dengan saudara kita, persahabatan, tentunya kita akan sering bertemu dengan dia. Ya, terkadang kita melihat aibnya, itu pasti. Kita akan melihat aib saudara, oh, ternyata saudara kita seperti ini. Aibnya akan nampak, ya. Orang-orang tidak mengetahui aibnya, tapi sahabat dekat akan tahu aib dia. Tatkala kita merupakan sahabat dia dan kita tahu aibnya, maka jangan kita bongkar aib tersebut. Bahkan kita tutup aib tersebut. Terlebih lagi jika ternyata akhirnya persahabatan tersebut telah retak. Jangan dijadikan kesempatan retaknya persahabatan sebagai sarana untuk membongkar aib saudara kita. Ya. Jangan. Tetapi aib yang pernah kita lihat, kita sembunyikan. Ingat sabda Nabi SAW, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Dan sungguh perkara yang sangat menyedihkan, memalukan jika Allah membuka aib kita di akhirat. Kalau Allah buka aib kita di dunia, itu perkara yang memalukan. Tentu kita punya dosa. Tentu kita pernah bermaksiat, terutama tatkala kita bersendirian. Kita punya dosa. Seandainya dosa kita pun terbongkar di dunia, itu perkara yang sangat memalukan. Mungkin tidak mau keluar rumah lagi. Antum lihat sebagian orang melaksanakan ibadah haji, ya. Sudah mengadakan acara selamatan untuk berangkat haji, kemudian sudah berangkat ke Jakarta, ternyata visanya tidak keluar, dia nekat tinggal di Jakarta berbulan-bulan sampai musim haji kembali. Kenapa? Malu. Malu kalau ketahuan tidak haji. Itu bukan aib, itu bukan. Itu bukan maksiat, bukan. Namun dia malu sehingga rela untuk sewa hotel di Jakarta, tidak pulang-pulang, nanti pura-pura balik sama jemaah haji. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Disangka sudah jadi haji, ternyata belum. Ini malu karena malunya. Bagaimana kalau aib antum dibongkar? Di dunia malu, pernah begini, pernah di depan internet, pernah nengok cewek, pernah gini, pernah bohongin orang. Oh, ini kalau dibongkar tentunya, wah, ada jenggotan ternyata begini. Malu gak? Malu. Modelnya saja jenggotan di atas mata kaki, tapi ternyata kelakuannya seperti ini. Malu kalau dibongkar. Bagaimana kalau Allah bongkar lagi di akhirat, ikhwan? Kalau sekarang dibongkar gak jadi masalah. Di akhirat ada masalah kalau dibongkar. Ada surga, ada neraka. Oleh karena kita ingat, jika kita melihat aib saudara kita, ingat bahwasanya man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak. Namun perkara ini perkara yang sulit, ya. Kebanyakan kita kalau sudah melihat aib saudara kita, kita bicarakan dengan orang ketiga. Saya kemarin jalan sama si fulan, ternyata dia begini. Kenapa, ya? Dibongkar aibnya. Ternyata dia begini dan begini. Sampai-sampai salah seorang ulama yang bernama Ibnu Marzaban menulis sebuah buku yang berjudul Tafdhilul Kilab ala Katsirin Mimman Labisa Tsiyab. Pengutamaan anjing-anjing dibandingkan dengan kebanyakan orang yang pakai jubah. Ya. Ini buku ditulis oleh seorang ulama yang wafat pada tahun 309 Hijriah. Jadi dia mengutamakan anjing daripada manusia. Kebanyakan orang pakai jubah namun tidak amanah, mending anjing. Kenapa? Karena anjing itu ya, tidak pernah bongkar aib tuannya. Pernah enggak anjing bongkar aib tuannya? Enggak pernah. Bahkan meskipun anjing pun dipukul sama tuannya, dia tetap patuh pada tuannya. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi untuk menjaga tuannya, untuk menjaga kebun tuannya misalnya. Namun dia tidak pernah menceritakan aib tuannya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang pakai jubah. Pakai jubah namun ternyata setelah bertemu 5 menit berpisah dari dia, dia pun menceritakan aib kita kepada orang lain. Kita sebagai seorang sahabat, justru tatkala kita menjadi sahabat, justru kita berusaha menutup aib sahabat kita, aib saudara kita sama muslim, sama orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwani fillah dzaniyallahu wa iyyakum, demikian juga tatkala terjadi pembicaraan antara kita dengan saudara kita, ini juga di antara adab. Namanya kita bersahabat, terkadang saudara kita ini menceritakan sesuatu, menceritakan pendapat dia, dia mengatakan menurut saya Ustaz itu begini, menurut saya bapak ini si fulan itu begini-begini. Jangan seluruh yang diucapkan oleh orang ini kita ceritakan kepada orang lain, jangan. Karena dia percaya sama kita bahwasanya kita amanah. Sehingga apa yang diucapkan oleh dia bukan sebagai bahan untuk disebarluaskan, ya. Tapi antara kita dengan dia, ini amanah yang harus kita jaga. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu idza haddatsa ar-rajula bihaditsin Summa tafata anhu fa hiya amanah. Jika seorang berbicara dengan saudaranya, kemudian dia melihat ke kanan dan ke kiri, maka pembicaraan tersebut adalah amanah. Kenapa? Tatkala dia melihat ke kanan dan ke kiri, menunjukkan dia ingin tidak ada yang tahu pembicaraan ini. Karena jika kita sudah mendengar pembicaraan saudara kita, jangan kita sebarkan ke sana sini, karena kita tahu bahwasanya dia tidak ingin pembicaraan kita tersebar. Apalagi ya ikhwani fillah azani Allah iyyakum, jika saudara kita kemudian mengatakan ini rahasia, jangan ceritakan sama orang lain. Ini rahasia, jangan kita ceritakan kepada, terutama ibu-ibu, ini paling sering bongkar rahasia. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian, apalagi ibu-ibu. Kalau ada rahasia yang disampaikan kepada kita, maka itu amanah. Jangan kemudian kita sebarkan kepada orang lain. Terlebih lagi, jika kemudian kita ribut dengan saudara kita, akhirnya kita sebarkan rahasia yang tidak boleh. Ikhwanifillah wa tifiddin azani Allah wa iyakum. Akan tapi demikianlah, jika rahasia sudah diketahui dua orang, itu pasti tersebar. Makanya dalam satu syair mengatakan, atau apa namanya, al-masal, pepatah mengatakan, wa kullu sirrin jawazal isnain syak. Ya, seluruh rahasia yang sudah melewati dua orang, itu pasti tersebar. Pasti tersebar. Ya. Ada yang mengatakan dua, di sini maksudnya dua orang, wa kullu sirrin jawazal isnain syak. Semua rahasia yang telah melewati dua akan tersebar. Ada yang mengatakan dua orang, ada yang mengatakan dua bibir. Antum kalau punya rahasia, kalau antum sudah cerita sama orang, sudah melewati bibir antum, yakinlah akan tersebar. Ya. Kecuali orang tersebut adalah orang yang amanah. Sebagaimana antum berat untuk menyimpan rahasia tadi, orang yang antum ceritakan juga lebih berat lagi untuk menyimpan rahasia tadi. Makanya rahasia diam aja, nggak usah. Kalau ceritakan, kalaupun antum mau cerita, ceritakan kepada orang-orang yang benar, benar-benar amanah. Akhirnya tersebar, katanya seperti si A ngomong kepada si B, woi si B, si A kemarin atau si C kemarin begini dan begini, ini rahasia loh, jangan ceritakan sama orang lain, ingat ini rahasia ya. Iya rahasia. Dia pergi ketemu si F kemarin, si A juga begitu, ini rahasia loh, jangan cerita orang lain. Si F bilang ke si A, ini rahasia umum ya, hanya jadi rahasia umum. Ini banyak terjadi seperti itu, ini rahasia, jangan ceritakan. Saya ingatkan, jangan ceritakan kepada orang lain. Yang itu juga demikian terus, nah, akhirnya rahasia pun tersebar. Oleh karenanya ikhwani fillah sallallahu alaikum, seorang yang bersahabat dengan saudaranya, yaitu berusaha untuk menjaga rahasia saudaranya dan menutup aib saudaranya. Kemudian perkara yang keempat ya, di antara hak-hak yang harus kita perhatikan tatkala kita menjalin persahabatan dengan saudara kita, untuk tidak suudzon, tidak berburuk sangka. Ini perkara yang sering dilanggar oleh kita-kita ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Hati-hatilah kalian dengan prasangka buruk. Sungguhnya prasangka buruk merupakan perkataan yang paling dusta. Kita berusaha mencari uzur dari sahabat kita. Bukankah kita diperintahkan untuk mencari uzur? Imam Ibn Mubarak rahimahullah, al-mu'min yatlubul ma'adir. Bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah, dia berusaha mencari uzur buat saudara-saudaranya. Kalau ada saudaranya bersalah, dia berusaha mencari uzur. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa la tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha min al-khairi mahmala." Janganlah engkau ya berprasangka bahwasanya suatu kalimat yang keluar dari saudaramu merupakan keburukan, sementara engkau masih bisa membawakan kalimat tersebut kepada makna yang baik. Ini sebab banyak terjadi timbul perselisihan di antara kaum muslimin, di antara ahli tauhid. Ada seorang sahabatnya yang mungkin ceramah, kemudian mengucapkan satu kalimat. Ya. Mengucapkan satu kalimat, ternyata kalimat tersebut ya, maknanya bisa ganda, akan tetapi dia bawakan makna tersebut kepada makna yang buruk. Akhirnya apa? Timbullah fitnah. Bahkan terakhir yang terjadi, ada salah seorang sahabat yang dia ceramah tentang pentingnya amal. Ini sebagai contoh nyata ya. Maka sahabat ini dia ceramah dengan menggunakan bahasa Inggris, dia ceramah bahwasanya seorang yang memiliki ya, yang sudah bermanhaj salaf, akan tetapi kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak bermanfaat pengakuannya. yang mengatakan saya bermanhaj salaf, akidah saya salaf, akan tapi tidak memiliki amalan, maka tidak akan masukkan dia ke dalam surga kecuali dengan amalannya. Dia ceramah seperti itu, akhirnya ada yang dengar. Kemudian disampaikan kepada salah seorang, minta fatwa tentang ceramah ini. Bagaimana konteks fatwanya? Ya, Syekh, ada orang yang mengatakan demikian-demikian, bahwasanya seorang yang memiliki ya kartu salafi tidak bisa masuk surga. Ya, ini yang ditanyakan kamu. Ini perkataan kufur ini. Perkataan apa? Kekufuran. Karena salafiyah itulah Islam. Islam itu adalah dakwah salaf. Islam itulah manhaj salaf. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya manhaj salaf tidak bisa memasukkan orang dalam surga, maka itu adalah kalimat kekufuran. Coba ini. Padahal maksud tadi, maksudnya lain. Orang yang berceramah tadi maksudnya lain. Maksudnya bahwasanya pengakuan saya sebagai seorang salafi, pengakuan bahwasanya saya bermanhaj salaf, kalau tidak dibarengi dengan amal, tidak bermanfaat. Akan tapi karena su'udzon, prasangka buruk, ya, yang dimainkan oleh syaitan, sehingga akhirnya makna yang benar dibawakan kepada makna yang buruk. Dan ikhwan, namanya da'i pasti salah ngomong. Ya. Jangan perkataan kita ini di perkataan saya ceramah, perkataan ustaz-ustaz yang lain ceramah, jangan disikapi seperti Al-Quran dan hadis. Kemudian ditakhrij, enggak. Itu kalimat saya ngomong salah, yang lain juga ngomong salah. Mungkin namanya manusia, ya. Beda dengan kita mensikapi hadis. Hadis tentunya perlu ditakhrij, maksudnya gimana, riwayatnya gimana. Tapi perkataan manusia, lihat perkataan yang baik. Makna yang buruk kita bawakan kepada makna yang baik. Oleh karena berapa sering para ulama tatkala disuruh menghukumi perkataan seorang yang sedang ceramah irtijalan, ya, ceramah langsung ini, dia tidak mau. Seperti Syekh Albani rahimahullah, tatkala dikatakan kepada beliau ada seorang yang berceramah demikian dan demikian, seakan-akan memiliki pemikiran khawarij, kata Syekh Albani, namanya kaset lain dengan tulisan. Namanya kaset lain dengan tulisan. Karena kaset orang ceramah terkadang keceplosan salah ngomong. Adapun kaset dia lebih hati-hati. Adapun tulisan dia lebih hati-hati untuk menulis. Oleh karena ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Ya, su'udzon ini perkara yang sering kita langgar dan perkara yang tidak ada faedahnya. Ya, seorang salaf mengatakan hati-hatilah engkau dengan suatu amalan yang jika kau benar amalan tidak dapat pahala, kalau salah dapat dosa. Kita su'udzon kepada saudara kita. Kalau su'udzon kita benar tidak dapat pahala. Tapi kalau kita salah bersu'udzon, kita berdosa. Kalau gitu buat apa kita bersu'udzon? Kalau saudara kita punya kesalahan, kita berusaha cari uzur, cari alasan buat dia. Sebagai contoh, ikhwan. Misalnya antum melihat saudara antum naik motor membonceng seorang wanita tidak berjilbab. Ini sebagai contoh dasar saja. Nanti antum biarkan kepada yang lainnya. Ada saudara antum jenggotan tidak isbal gonceng seorang wanita yang tidak pakai jilbab. Maka antum segera, antum jangan langsung su'udzon. Waduh, ini kurang ajar ganding cewek di tengah jalan. Nah, antum su'udzon dulu. Jangan-jangan itu ibunya. Ya, jangan-jangan apa? Ibunya. Terus datang setan, kan masa ibu lebih muda. Oh iya, bukan berarti. Cari lagi alasan yang lain. Jangan-jangan saudara perempuannya, ya. Datang lagi setan, masa saudara perempuannya, temanmu hitam itu dari putih. Waduh, berarti bukan lagi. Cari terus. Ya, jangan-jangan apa? Jangan-jangan lagi. Terus cari. Ya, jangan-jangan ada orang butuh bantuan, ya. Mungkin orang sakit akhirnya kepepet dia harus bawa, ya. Mungkin saja. Terus cari uzur. Dan kita berusaha seperti kita mencari uzur seperti itu dapat pahala, ya. Antum memainkan otak antum untuk mencari uzur itu dapat pahala. Kalau antum tidak seperti ini, sedikit-sedikit ribut nanti modelnya. Itu bilang begini, oh maksudnya begini. Kita sudah mulai masuk dalam niat. Dia ngomong begitu berarti maksudnya seperti ini. Datang syaitan mendikte antum. Tidaklah si fulan ngomong begitu kecuali ingin ribut. Tidaklah si fulan ngomong begitu kecuali tidak hormat sama kamu. Tidaklah si fulan kecuali. Nah, seperti itu. Mulai datang penyakit-penyakit. Dan itu didikte oleh syaitan sehingga menimbulkan permusuhan antara kita dengan, terkadang dengan murid kita sendiri, terkadang dengan guru kita sendiri, terkadang dengan saudara-saudara kita, terkadang yang dulu satu perjuangan akhirnya jadi ribut gara-gara su'udzon. Bukankah lebih baik kita datang kemudian kita tabayun, ya, sehingga kita tidak didikte oleh syaitan. Ketahuilah ikhwan, orang yang su'udzon sungguhnya dia tidak menghargai otaknya. Sungguhnya dia tidak menghargai otaknya karena apa yang dia lihat, kondisi yang dia lihat, banyak tafsiran yang mungkin bisa menafsirkan kondisi tersebut. Banyak tafsiran yang bisa menafsirkan kondisi tersebut. Kenapa kita bodoh kemudian hanya milih satu tafsiran? Bukankah banyak tafsiran-tafsiran yang lain yang juga mungkin bisa menafsirkan tafsiran tersebut? Ya, kalau kita hanya milih satu, membatasi pada tafsiran yang buruk, itu menunjukkan kita tidak menggunakan otak kita, tapi otak kita telah didikte oleh syaitan. Hak berikutnya, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita sampai jam 11 ya insyaallah. Yaitu perkara yang berikutnya merupakan hak yang perlu kita perhatikan, yaitu berbuat baik kepada saudara kita dengan lisan kita. Sebagaimana kita berusaha menjaga aibnya, kita juga berusaha berbuat baik kepada saudara kita, baik dengan harta dan fisik, juga dengan lisan. Juga dengan lisan. Dalam satu hadis disebutkan, ya, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian cinta kepada saudaranya karena Allah, maka kabarkan kepada saudaranya tadi. Kalau antum ternyata setelah bergaul dengan seorang, antum senang sama dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, antum mengatakan uhibbuka fillah, sampaikan kepada dia hasrat antum dan hati antum. Antum bilang apa? Uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan demikian, dia menjawab ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi, semoga Allah mencintaimu ya, karena engkau telah mencintaiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berusaha kita hidupkan. Namun ingat, tatkala kita mengatakan uhibbuka fillah, benar-benar dari hati, lubuk hati yang dalam, dan ada konsekuensinya. Berarti kita benar-benar mencintai saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para akhwat di antara mereka, uhibbuki fillah, benar-benar kalau sudah bilang begini, dijaga. Jangan uhibbuki fillah, aku cinta engkau karena anti karena Allah, besok sudah ribut ya, jangan. Tetapi benar-benar dijaga kalimat tersebut. Yang jadi masalah terkadang akhwat kirim SMS sama anak, ya Ustaz, uhibbuka fillah. Keren gak itu? Repot juga ini. Salah SMS kali ya. Ya hati-hati ya. Sebagaimana ya, nama ikhwan dan akhwat itu ada hasasiyah ya, ada apa? Kalau bahasa namanya. Hati-hati, jangan sembarang SMS uhibbuka fillah ya. Karena akhwat suka GR, apalagi ikhwan. Diperhatikan, disangka disayang ya. Karena sebagian akhwat suuzon ya. Kalau kita mulai menasihati dia suuzon, dikira kita mau menikahi dia. Dia suuzon. Maksudnya dia berhusnuzon, bahwasanya sang ustaz hanya untuk ingin menasihati, bukan mau yang macam-macam. Oleh karena ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, ini yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwasanya jika kita mencintai saudara kita, kita katakan kepada dia, ini sunnah. Bahkan Nabi mengatakan falyu'limhu, kabarkanlah kepada saudaranya. Dan ini menambah kasih sayang. Uhibbuka fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara perkara yang perlu kita perhatikan ya, jika saudara kita berbuat baik, maka kita mengatakan terima kasih, syukran, jazakallah khair. Ya. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, kata Nabi SAW. Jika ada orang berbuat baik kepada engkau, maka berbuat baiklah juga kepada dia. Sebagaimana perbuatan baik dia kepada engkau. Kita balas kebaikan tersebut. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu, jika kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian berikan kepada dia, fadu'ulahu, maka berdo'alah untuk dia. Berdo'alah untuk dia. Atau minimal kita mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Sebenarnya sebagian orang kalau dibantu tidak mengucapkan syukron, tidak mengatakan jazakallahu khair, seakan-akan orang yang bantu itu wajib bagi dia untuk membantu. Bahkan sebagian orang minta bantuan seakan-akan tidak butuh ya. Barang siapa yang ingin investasi akhirat ya, begitu karanya. Tidak bilang saya butuh begini-begini, tidak menunjukkan kebutuhan dia, gimana? Enggak, kita kalau orang baik ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang berterima kasih kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh karenanya kita tatkala dibantu oleh saudara kita, sedikit pun apa bantuan dia, kita ucapkan minimal dengan syukran atau jazakallahu khairan. Ini di antara adab ya. Ya kita berbuat baik kepada saudara kita dengan lisan kita. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara adab yang kita perhatikan berkaitan dengan saudara kita dengan lisan kita, kita muji saudara kita. Kalau kita tahu saudara kita memiliki kebaikan atau melakukan kebaikan, maka kita puji dia. Namun ingat, jangan dipuji di hadapan wajahnya. Jangan memuji dia di hadapan dia, karena bisa jadi merubah niatnya. Yang tadinya dia ikhlas bisa berubah menjadi riya. Kenapa? Karena kita puji dia di hadapan dia. Akan tetapi kita memuji dia di tempat yang lain. Ya. Terutama jika mulai timbul ya benih-benih permusuhan antara kita dengan dia. Maka kita puji dia, kita katakan si fulan masya Allah gini-gini di kira-kira teman dekatnya si fulan tadi. Tentunya kabar ini akan sampai kepada dia. Jika sampai kepada dia akan sangat bergembira dan dia semakin mencintai kita. Dan tadinya suudzon yang begitu banyak yang berkumpul di dadanya akan begitu lenyap begitu saja karena dia tahu ternyata kita cinta kepada dia. Ini di antara adab tatkala kita bersahabat dengan saudara kita, kita puji dia akan tapi bukan di depan dia, tapi kita muji melalui temannya ya, agar hal ini sampai kepada dia dan semakin buat dia cinta kepada kita. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara perkara atau hak yang harus kita perhatikan tatkala kita menjalin persahabatan, yaitu hendaknya kita tidak berdebat kusir dengan sahabat kita. Namanya kita bersahabat, suatu saat kita akan terjerumus dalam satu perdebatan. Ya, yang sering terjadi adalah perdebatan kusir. Ya. Kalau perdebatan tersebut sudah mulai angkat suara, sudah mulai timbul angkat suara, mulai lantang suara, maka hendaknya kita jauhi dan kita mengalah. Jangan kita teruskan. Ya, karena namanya orang, ikhwan, namanya orang tidak ingin dia kalah dalam pemikirannya. Dia ingin menunjukkan bahwasanya dia lebih pintar daripada yang lainnya. Dan ini penyakit orang-orang pintar. Terlebih lagi orang-orang pintar, terlebih-lebih lagi orang yang mengaku dirinya sebagai dai. Ya. Apalagi perdebatannya di depan umum. Ya. Sulit bagi dia untuk menunjukkan dia itu kalah, dia harus menang. Oleh karena jika kita merasakan bahwasanya perdebatan sudah mulai pada debat kusir, bukan mencari kebenaran, hanya ingin mencari kemenangan, maka kita tinggalkan debat tersebut, namun kita tinggalkan pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tarakal mira wa huwa mubtil," ya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia di atas kebatilan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan baginya surga fi rabidil jannah, di pinggiran surga. Allah akan bangunkan bagi dia istana di pinggiran surga. Siapa? Orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia di atas kebatilan. "Wa man tarakal mira wa huwa muhib," dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia di atas kebenaran, banallahu ya baitan fi wasatil jannah, maka Allah akan membangunkan bagi dia istana di tengah surga. "Wa man hassana khuluquhu banallahu lahu baitan fi alal jannah," dan barang siapa yang membaguskan akhlaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan bagi dia istana di tempat tertinggi surga. Oleh karena ikhwan fillah jazakumullah khairan, ini di antara adab yang harus kita perhatikan tatkala kita berdialog ya. Maka hendaknya jika dialog tersebut sudah berubah menjadi dialog debat kusir, saudara kita mengangkat suara dia ya, tidak mau mengalah, sudah salah dia tapi dia masih ngeyel ya, lewat dari cara-cara yang lain ya yang menunjukkan bahwasanya itu ngeyel, tidak mau terima, maka kita hentikan perdebatan tersebut dan kita ganti dengan pembicaraan yang lain agar tidak menghilangkan kasih sayang yang ada di antara kita dengan dia. Betapa banyak ya, dan ini sering terjadi, betapa banyak persaudaraan dan persahabatan yang hancur gara-gara perdebatan kecil, namun terus dihembuskan oleh syaitan yang ingin memisahkan di antara kita. "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'." Sungguhnya syaitan itu ingin menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Kita harus ingat hal tersebut. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertutur kata yang lembut. Ya. "Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk bertutur kata yang terbaik. Kata Allah, "Billati hiya ahsan," ucapkanlah kalimat yang terbaik. Kenapa? "Inna syaitana yang terkubainahum," karena syaitan itu saling menjadikan mereka saling bermusuhan. Dan syaitan tidak akan pernah berputus asa. Kalau syaitan tidak mampu untuk menjerumuskan seorang dalam kesyirikan, tidak mau menjerumuskan ahlu tauhid di atas kesyirikan, maka syaitan akan membuat ahlu tauhid bermusuhan di antara mereka. Oleh karenanya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Semuanya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratil Arab. Akan tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Al-Imam Ibn Hibban tatkala menyebut hadis ini, menyebutkan tentang bagaimana semangatnya syaitan untuk mengadu domba di antara ahlu tauhid. Karena syaitan tahu jika ahlu tauhid sudah berselisih, maka dakwah itu akan terhambat. Kalau untuk menjuruskan ahlu tauhid ke dalam kesyirikan, sulit bagi syaitan. Karena Allah telah menjaga mereka, akan tapi mudah bagi syaitan untuk mengadu domba di antara ahlu tauhid. Dan syaitan tidak pernah putus asa untuk hal ini. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita berusaha sadar. Apa saja yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, maka kita hindari. Terutama jika mulai ada kerjasama, ya. Namanya kita manusia saling berinteraksi, bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk saling bekerja sama. Wa ta'awun al birri wa taqwa. Hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Namanya bentuk kerjasama, pasti ada perselisihan, dan pasti tidak mungkin tidak ada perselisihan. Pasti ada perselisihan. Tatkala timbul perselisihan, kita ingat janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mesti seluruh ide kita dikerjakan, tidak mesti. Bahkan terkadang kita mengalah untuk tidak melaksanakan ide kita demi kemaslahatan umum, agar tetap akur dan kokoh kerjasama yang telah kita bangun. Akan tapi jika setiap orang merasa dirinya yang paling hebat, ide saya yang harus dilaksanakan, perintah saya yang harus dijalankan, maka tidak ada namanya kerjasama seperti itu. Kita meninggalkan kemaslahatan pribadi yang menurut kita terbaik demi kemaslahatan bersama. Ini yang kita perhatikan, agar ya, kemaksiatan tidak akan pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara ahlu tauhid, karena hal ini akan memperhambat dan memperlambat dakwah sunnah dan dakwah tauhid. Mungkin demikian saja ikhwani fillah dzani Allah wa iyyakum, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya masih, sebenarnya masih banyak hak-hak yang harus kita perhatikan antara sesama kita yang saling bersaudara, ya. Akan tapi ini antara perkara-perkara yang penting yang sering kita melakukan kesalahan dalam hal-hal ini, dan sebagai peringatan bagi kita agar kita mengoreksi diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang saling mengasihi dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mengerikan nanti, hari yang sangat dahsyat itu hari kiamat, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kalau mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Demikian ikhtal iman, assalamualaikum pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Husin Firan dan Dirja MA Hafidzullah Ta'ala dari Kota Bandung, dan kita simak bersama sesi tanya jawab. Karena butuh pendapat, lalu dia menyebarkan kepada banyak orang, bagaimana harusnya sikap anak kepadanya? Saya sarankan untuk menegur ikhwan tersebut, ya. Yang jelas ikhwan ini yang merupakan tempat curhat telah melakukan kesalahan. Karena masalah pribadi tidak untuk disebarkan. Masalah pribadi tidak untuk disebarkan. Justru orang ini telah berkhianat kepada saudaranya. Dia menyampaikan masalah pribadinya untuk mendapatkan masukan, malah disebarkan. Terkadang ini merupakan hal yang memalukan. Oleh karenanya hendaknya dia memberi nasihat kepada orang yang menyebarkan tersebut, ya. Dengan mengingatkan kepada hadis-hadis Nabi, di antaranya hadis tadi yang telah saya sebutkan. Kata Nabi SAW, "Ar-rajulu idza haddatsa ar-rajula bi haditsin tsumma tafata anhu fa hiya amanah." Jika seorang menyampaikan suatu kepada saudaranya, kemudian dia nampak dia tidak, itu merupakan rahasia, meskipun dia tidak berkata, "Ini rahasia loh." Tidak harus mengatakan demikian. Jika sudah terjadi pembicaraan antara dua orang, tidak mesti dia mengatakan ini rahasia. Namun kalau pembicaranya sudah masalah pribadi, masalah yang penting, ya, maka tidak boleh dia ceritakan. Ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya dinasihati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa untuk maafkan saudara-saudara antum atau saudara anti tadi, ya. Namanya juga orang, mesti ada kesalahan. Kemudian jangan dijadikan dia sebagai musuh, yang jelas dia punya kesalahan bagi antum. Kalau antum maafkan, ya, maka antum akan peroleh pahala yang besar. Bagaimana hukumnya jika kita menolong orang lain tapi kita sendiri menjadi kesulitannya? Jadi kita menolong orang lain ini jadi kesulitannya. Ada orang misalnya ingin bangun rumah, akhirnya rumah kita jual, kita belikan rumah buat dia, akhirnya kita enggak punya rumah. Maksudnya begitu. Intinya ikhwan fillah azani Allah, kita silakan bantu saudara kita, ya. Namun kita punya hak-hak yang lain yang harus kita tunaikan, ya. Yang lebih wajib, ya, seperti terhadap anak-anak, terhadap istri, ya. Kalau hak tersebut tidak bisa kita tunaikan dengan baik, ya, maka jangan kemudian kita mengorbankan perkara yang sunnah sehingga mengorbankan perkara yang wajib demi untuk melaksanakan perkara yang sunnah. Membantu saudara penting, ya. Dan kita berusaha membantu semaksimal mungkin selama, ya, dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang wajib bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah saudara dalam pembahasan ini dapat dianalogikan dengan suami dan istri? Ya, saudara secara umum, ya. Secara umum, saudara, sahabat, ya. Terlebih lagi antara suami dan istri, ya. Peraturan mainnya lebih ketat lagi, ya. Ya, antara suami dan istri peraturan mainnya lebih ketat lagi, ya. Lebih daripada hanya sekedar dua sahabat, apalagi hanya sekedar dua teman, ya. Oleh karenanya, apa yang terjadi antara suami dan istri tentunya lebih ketat lagi aturannya. Saya banyak dikelilingi tetangga yang miskin, tapi mereka tidak pada sholat, malas puasa. Apakah kita harus bantu mereka atau cari orang yang miskin tapi soleh? Ya, kalau ada orang yang miskin tapi soleh, bagus, ya. Tapi membantu tetangga juga penting, ya. Membantu tetangga juga penting. Bisa jadi dengan antum berikan bantuan, antum nasihati dia. Sungguhnya, ya, tatkala kita memberi bantuan kepada seorang, dia akan mudah mendengarkan perkataan kita, ya. Oleh karena tatkala kita beri bantuan kepada tetangga kita yang tidak sholat, kita juga sertakan dengan nasihat. Hanya bukan hanya sekedar membantu, tapi memberi nasihat. Kita nasihati dia, ya, akhi, ya, atau ya, pak, sholat, ya, pak, ya. Ingatkan tentang hari akhirat, ingatkan bahwasanya kehidupan hanya sementara. Antum tidak tahu, terkadang kalimat yang antum ucapkan, ya, hanya lima buah kata atau hanya beberapa penggal kata bisa memberi pengaruh dalam hatinya. Dan betapa banyak kejadian seperti hanya beberapa kata yang diucapkan akhirnya memberi pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Oleh karenanya, tidak ada salahnya kita membantu, ya, orang tersebut, tetangga kita, meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak puasa, namun kita niatkan bantuan kita tadi dalam rangka untuk mendakwahinya. Wallahu ta'ala bishawab. Bagaimana menghadapi saudara kita yang kalau diajak diskusi dia suka ngeyel, merasa paling benar, merasa manhajnya paling lurus, padahal dia jelas-jelas salah. Ya, kalau dia ngeyel, kalau dia mengapa itu, ya sudah, kita jangan berdialog dengan dia, jangan berdebat dengan dia, ya. Karena kita tahu bahwasanya tujuan dia berdialog bukanlah untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk memenangkan pendapatnya. Dialog yang seperti inilah yang dianjurkan untuk dihindari. Dialog seperti ini tidak mendatangkan kebaikan. Bagaimana penyampaian nasihat yang hikmah untuk orang tua atau keluarga yang ahli bid'ah? Tentunya dengan cara yang lembut. Dan ingat, di antara nasihat yang kita sampaikan, jangan kita tatkala nasihat terus menerus, ya. Jangan kita tembak-tembak terus, tidak berhenti-berhenti, ya. Kalau kita nasihati orang, nasihati sekali, kemudian kelihatan dia ngeyel, sudah, kita tunda lagi nasihatnya. Dalam munasabah yang lain, kondisi yang lain, kita nasihati lagi. Namun kita tidak berhenti, namun jangan terus menerus. Ditunda lagi mungkin 3 hari berikutnya, atau minggu depan kita nasihati, atau minggu depannya kita ajak kemana, ya, buat hatinya tenang, baru kita ajak ngobrol, seperti itu. Ya, demikian juga antara anak dan bapak, antara suami dengan istri, antara bapak dengan anak. Jadi dilihat kondisi tatkala kita menasihati, jangan terus. Akhirnya dia seperti apa? Seperti sesuatu yang biasa, ya. Seperti sarapan pagi, tiap pagi dinasihati terus, dia akhirnya jengkel. Seperti sesuatu yang tidak menggugah hatinya. Tetapi kita nasihati, milih waktu yang pas, ya. Kalau dia tidak mendengar, kita cari waktu yang lain lagi. Tidak mesti setiap hari. Wallahu ta'ala bishawab. Bagaimana menghadapi saudara atau teman yang kalau ketemu selalu saja minjem uang? Saya jadi curiga kalau ketemu pasti minjem uang. Antum nasihati. Nasihat itu penting, ya. Nasihat sangat penting. Ya, justru itulah konsekuensi dari persahabatan. Sahabat yang baik, sahabat yang menasihati. Adapun sahabat yang biarkan temannya terjerumus dalam kemaksiatan, melakukan aib, itu bukan sahabat yang baik, ya. Hanya senyum-senyum dia, kita nanya, antum kok tiap hari minta uang terus, emang ada apa antum? Saya ingin mau rumah, saya juga rumah belum jadi, antum kok minta uang terus? Nasihati sama dia. Bukan begitu cara yang benar, minjem terus, ya. Ada orang subhanallah yang kalau kita lihat, kita ingat akhirat. Ada orang yang kalau kita lihat, ingat utang terus. Ada orang yang kalau kita lihat, ingat makan, ini hobinya makan terus, ya. Jadilah kita orang-orang yang kalau dilihat ingat akhirat, bukan ingat makanan atau ingat utang. Ustaz, ketika kita bersahabat, kemudian sahabat kita dinikahi oleh suami kita. Suatu hari suami kita meminta kami untuk tidur dalam satu kamar bertiga. Kami tidak keberatan, tapi bagaimana pandangan menurut syariat? Bolehkah? Tentunya kalau hanya sekedar tidur bertiga sekamar, ya, tentunya masing-masing wanita ada auratnya. Meskipun aurat istri, ya, bisa dilihat oleh sang suami, tetapi istri yang pertama tidak boleh melihat aurat istri yang kedua, ya. Oleh karenanya hendaknya dijauhi. Kalau tidak sampai hanya sekedar tidur-tiduran, ya tidak jadi masalah untuk ngobrol. Tapi kalau pada tahapan yang lebih daripada itu, makanya diharamkan, karena aurat wanita terbatas ya. Istri pertama tidak boleh melihat seluruh aurat istri yang kedua dan juga sebaliknya ya. Bagaimana sikap kita menghadapi mertua yang sudah menzalimi kita? Ya. Kalau mertua sudah menzalimi kita ya, ya kita bersabar, kita ingat kebaikan kebaikan suami kita ya. Ya. Para ibu-ibu ini sering terjadi ya, antara ibu mertua dengan istri ya. Sering terjadi bahkan sampai pada tingkatan perceraian ya. Karena seperti sering saya sampaikan bahwasanya jika terjadi ibu mertua ya ingin seorang wanita melakukan yang terbaik buat anaknya. Artinya dia ingin anaknya ini, istrinya itu melakukan yang terbaik buat anaknya. Sehingga tatkala dia melihat sedikit celah dari menantunya, maka itu akan dijadikan sarana bagi mertua untuk membenci menantunya. Oleh karenanya kita sebagai posisi menantu ya, kita ingat bahwasanya mertua kita adalah ibu dari suami kita ya. Meskipun dia menzalimi kita, kita bersabar ya. Karena kita tidak ingin ibu suami kita akhirnya bermusuhan dengan ibu mertua kita. Dan ingatlah kesabaran tersebut, insyaallah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sudah kadung mengatakan aib saudara kita? Untuk memperbaikinya seperti apa? Ya, kalau sudah terlanjur maka kita ya, berusaha menceritakan kebaikan-kebaikan saudara kita. Sebagaimana tatkala kita menggibahi saudara kita ya di beberapa majelis ya, dan kita masih ingat majelis-majelis tersebut, atau kita ngomongkan aibnya ke beberapa orang, maka kita berusaha menutupnya dengan menceritakan kebaikan-kebaikan saudara kita di majelis-majelis tadi yang kita menggibahi saudara kita. Itu di antara cara untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena seperti ghibah itu dosa besar, bukan dosa ringan. Oleh karena Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan betapa banyak orang yang mampu untuk sholat malam, mampu untuk puasa, mampu untuk bersedekah, namun dia tidak mampu menjaga lisannya untuk tidak ghibah. Padahal ghibah itu dosa besar ya. Di ghibah itu dosa besar. Sepakat para ulama, ijma ulama bahwasanya ghibah itu dosa besar. Kecuali penyelisihan beberapa ulama segelintir, akan tapi ya, hampir seluruh ulama menyatakan bahwasanya ghibah termasuk dosa besar. Oleh karena di antaranya, barang siapa yang ghibah, sebagai penjelasan akan bahayanya ghibah, barang siapa yang ghibah tatkala bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa pada hari tersebut. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya ghibah itu membatalkan puasa. Ini ghibah bukan perkara ringan, ghibah itu perkara berat. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, jika kita sudah terjerumus dalam ghibah ya, sampai dijelaskan oleh beberapa ulama ya, kita datangi orang yang kita ghibahi. Ya, kita datangi orang yang kita ghibahi. Kalau ternyata menurut kita, kalau kita sampaikan bahwa kita pernah menggibah dia, maka perkaranya semakin runyam. Kita sampaikan kita pernah menceritakan aib antum, perkaranya semakin runyam, semakin parah, semakin ribut antara kita dengan dia, maka tidak perlu kita beritahukan dia, tapi kita menceritakan kebaikan-kebaikannya di tempat kita tadi menggibah dia. Akan tapi kalau kira-kira bisa kita tundukkan orang ini, maka kita datang kepada dia, kita katakan, ya akhi saya pernah ghibah antum, saya mohon diikhlaskan. Saya tidak mau ikhlaskan. Begini akhi, saya kasih antum uang 2 juta deh, biar antum ikhlas. Ya deh, saya ikhlas, tapi 3 juta. Kata para ulama, kalau dia minta 3 juta kasih. Karena perkaranya berat di akhirat. 3 juta ringannya, akhi antum banting tulang 2 bulan dapat 3 juta. Tapi kalau di akhirat, apa yang mau antum banting? Repot di akhirat. Bahkan kata para ulama, sampai kalau dia minta duit kasih. Kali-kali perkara menjaga lisan bukan perkara yang ringan, perkara yang berat yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam api neraka. Oleh karenanya penyair berkata, jarohatu sinani lahal fi'amu walayal amu majarohal lisanu, bahwasanya penyakit atau luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka yang diakibatkan sayatan lisan sulit untuk disembuhkan. Antum kalau sudah tahu si fulan pernah bilang antum goblok di depan umum, antum jengkel terus sama dia. Dia pernah bilang saya goblok 20 tahun yang lalu. Masih ingat terus, tidak hilang-hilang. Oleh karenanya yang bilang goblok ini repot di akhirat. Meskipun nanti memang goblok memang, Tapi itu namanya ghibah. Dia telah menggibahi antum di hadapan orang banyak. Ana masih ada seorang, subhanallah, ada seorang saya kenal di Madinah. Dia cerita, Ustaz, saya dulu ngaji sama seorang Ustaz. Suatu saat saya ingin menikah dengan salah seorang murid dari Ustaz tadi, dan saya biasa menghadiri pengajian Ustaz tersebut. Akhirnya muridnya mengatakan, ya akhi fillah, ya, kalau anda ingin menikahi saya, hadiri pengajian Ustaz ini. Maka saya pun datang dan saya duduk paling depan. Padahal saya sering menghadiri kajian Ustaz tadi. Cuma kemudian ditekankan oleh calon istri saya untuk datang, maka saya datang kebetulan saya duduk paling depan. Jadi cerita langsung, dia cerita sama saya. Akhirnya Ustaz ini ceramah. Setelah ceramah dia bercerita tentang niat yang ikhlas. Kemudian dia berkata, jangan kalian ikut pengajian tidak ikhlas sebagaimana si fulan yang duduk depan ini. Coba antum bayangkan betapa merah hijau, merah kuning hijau wajahnya terkali. Dan itu tidak pernah dia lupakan. Meskipun 20 tahun yang lalu tidak pernah dia lupakan. Karena ikhwan, jaga lisan kita. Ibarat-ibarat yang kita ucap ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak memukul orang dengan tangan kita, tidak menendang orang dengan tangan, jangan kita menendang dengan lisan kita, jangan-jangan kita menyayatnya dengan lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga jawaban dari pertanyaan bagaimana cara yang baik menyampaikan kekurangan pada teman kita yang tidak bisa menjaga lisannya. Lisannya selalu menyakiti hati orang lain, ya. Tadi kita ingatkan tentang hari akhirat, bahwasanya lisan juga akan di perkataan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling jelek buruk di akhirat kelak. Yang dapat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa namanya, syarrun nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa syarrihi. Orang yang paling buruk, ya, yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kala adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukannya, ya. Karena takut keburukannya, ini orang paling buruk nanti di akhirat kala. Ya, karena kalau ngomong hati ngomongannya nyelekit, ya. Dia kecil kurus tapi ngomongannya itu pedih banget, ya. Sehingga orang, aduh, orang ini, ada orang gemuk gembrol tapi senyum indah, jadi terasa ringan di hati kita. Gemuk seperti itu tapi ringan. Ada yang kurus beratnya cuma 20 kilo tapi omongannya pedis akan 1000 kilo di atas kita. Ini seperti ini. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini, ya. Lisannya nyelekit dan selalu kalau ngomong nyindir, nyakiti hati orang. Ini orang seperti ini akhirnya dijauhi. Kalau dia sudah dijauhi, dia terancam dengan hadis ini. Semuanya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari akhirat kelak adalah orang yang dijauhi karena keburukannya. Ingatlah bahwasanya seorang muslim, ini hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Assalamualaikum. Apakah benar Ibnu Taimiyah mengkafirkan orang-orang yang sudah mengaku Islam karena hal ini suka dipakai oleh orang-orang berpaham Khawarij saat ini? Orang-orang apa ini? Yang jelas ikhwan fillah, assalamualaikum. Ikhwan Ibnu Taimiyah dalam banyak bukunya, di antara Majmu' Fatawa dan juga di dalam Bayan Talbisul Jahmiyah, dia mengatakan bahwasanya ada seluruh orang yang menghadiri pengajianku, seluruh orang-orang yang menghadiri halaqah-halaqahku, mereka paling tahu bahwasanya ana abadun nas ani taksir. Aku adalah orang yang paling tahu dari sikap suka mengkafirkan. Kapan orang-orang yang sering menghadiri majlis Ibnu Taimiyah, ya. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan kepada orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah, ya, bahkan berpemahaman Jahmiyah dalam kitabnya Bayan Talbisul Jahmiyah, muslimin mengatakan bahwasanya kalau saya jadi posisi antum, saya ini sudah kafir. Tapi antum tidak tahu, antum masih banyak syubhat. Jadi kalau mengatakan Ibnu Taimiyah tukang kafir itu tidak benar. Saya ingin cari bukti. Ibnu Taimiyah, makanya perkataan yang umum tidak bisa, di sana ada takfir muayyan dan takfir mutlak. Seperti perkataan barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir, bukan berarti setiap orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk otomatis jadi kafir. Barang siapa yang misalnya misalnya melakukan satu kekufuran, jadi tidak semua orang yang melakukan kekufuran otomatis menjadi kafir. Ada syarat-syaratnya, harus ada iqamatul hujjah, ada harus intifaul mawani', harus menghilangkan syubhat. Oleh karenanya tuduhan bahwa Ibnu Taimiyah suka mengkafir adalah tuduhan yang sangat batil. Ibnu Taimiyah sudah mengatakan demikian dalam Majmu' Fatawa dan Bayan Talbisul Jahmiyah. Bahkan dia mengatakan, kalau saya jadi kalian, mungkin saya sudah kafir karena saya sesat di atas ilmu, tapi kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu, sehingga kalian tidak kafir. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita masih, jika kita masuk dalam masjid terdapat jamaah sholat tetapi imamnya tidak bersutrah, bagaimana sikap kita Ustaz? Mengikuti jamaah sholat tersebut, ikuti jamaah tersebut ya, ikuti jamaah tersebut ya. Pertama masalah sutrah, wajibnya sutrah masih khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah, tetapi saya condong pada pendapat hukumnya wajib. Ini itu pendapat yang dipilih oleh Ibn Hazm rahimahullah dan juga Masyarakat Syekh Al-Bani rahimahullah dan yang lainnya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum sutrah adalah sunnah. Oleh karena kita sholat mendapat imam sholat tanpa sutrah, kita sholat tetap di belakang dia. Karena bukan syarat sahnya apa? Sholat. Sutrah itu bukan syarat sahnya sholat. Ya, namanya imam mesti punya kekurangan ya. Namun bukan menjadikan alasan bagi kita untuk meninggalkan jamaah. Atau bahkan membuat jamaah tandingan dalam masjid yang sama. Ini adalah sebab timbulnya perpecahan di antara kaum muslimin. Mohon nasihatnya, ana dan teman bertemu dengan ikhwan-ikhwan orang yang satu orang tua, satu bisa dikatakan ustaz salaf, ketika itu hanya teman ana saja yang diajak bersalaman. Terus terang ana merasa enggak enak, apakah karena ada banyak dosa atau siapa yang salah? Ana tidak paham ya banyaknya. Assalamualaikum, bagaimana kalau kita menceritakan keburukan kejelekan seorang kepada istri kita hanya untuk supaya istri kita berhati-hati kepada orang tersebut? Jika memang dikhawatirkan saudara kita terjebak dengan kesalahan orang tersebut, si fulan ini, maka tidak mengapa kita menyebutkan namanya. Hati-hati si fulan itu suka begini, hati-hati. Ya, kita ingatkan. Ya, karena kita khawatir istri kita atau saudara kita terjebak dengan kesalahan orang tersebut. Bolehkah kita sholat qiyamul Ramadan dua kali, sholat tarawih berjamaah di masjid, sholat malam sendirian di rumah? Tidak jadi masalah ya, karena pendapat yang lebih kuat ya, walaupun lebih sholat, ini butuh penjelasan lebih panjang. Akhirnya pendapat yang lebih kuat dan pendapat jumhur ulama empat mazhab dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya sholat malam tidak ada batasan rakaatnya. Oleh karena barang siapa yang sholat di masjid bersama imam, maka hendaknya dia sholat bersama imam dan witir bersama imam agar dia mendapatkan pahala man sallama al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Setelah itu dia pun salat sendiri di rumah jika ingin, masih bersemangat untuk salat, namun dia tidak witir lagi karena Nabi bersabda la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam salat. Dan ini pernah dikerjakan oleh seorang sahabat sebab urut daripada hadis ini. Dia salat bersama kaumnya, kemudian tatkala pulang dia ingin diminta untuk jadi imam lagi, namun dia tidak witir ya, karena dia sudah witir pada jamaah yang pertama. Allah taala bistawab. Demikian saja ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Masih banyak pertanyaan yang masuk kepada ana yang antum bisa tanyakan kepada ustaz yang lain, Ustaz Abu Haidar rahimahullah dan ustaz yang lainnya, karena waktu terbatas dan ilmu juga terbatas. Semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan saya dan juga mengampuni antum sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.